Oke, ya berikut ini langsung aja tak panggilin pedangdutnya Indonesia. Yang jelas cantik, menarik banget suaranya merdu. Yuk kita sambut penampilan dari Ani Arlita New Balapa. Saudara kunci Cirebon, kita goyang lagi dangdut koplo SNB. Boleh minta tepuk tangannya? Aduh, terima kasih.